saat ku mencoba berjalan sendiri di jalan yang sunyi, menghilangkan kejenuhan hidup ini dan mencoba hidup sendiri. Ku ayunkan langkahku, ku kawinkan diriku dengan alam ini. Ku berhayal dan merenungkan lagi cerita lama di dalam hidupku. Nostalgia lama merasuk jiwaku, seakan hidup kembali. Aku tertawa, aku menangis, tersenyum sendiri. Tanpa ku sadar, ku telah berjalan seakan tak mau berhenti. Tapi ku tak bisa menipu diri. Satu di dalam lagu dan melodi, kita bersama berkumpul kembali dalam lagu kerinduan. Nostalgia lama merasuk jiwaku, seakan hidup kembali. Aku tertawa, aku menangis, tersenyum sendiri. Ku telah berjalan seakan tak mau berhenti. Tapi ku tak bisa menipu diriku. Aku masih punya rasa rindu. Nostalgia lama merasuk jiwaku, seakan hidup kembali. Aku tertawa, aku menangis, tersenyum sendiri. Ku telah berjalan seakan tak mau berhenti. Tapi ku tak bisa menipu diriku. Aku masih sehari.